بيعهم على تعاقب العصار. أما بعد, الحمد لله, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan majlis yang ke-49 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran. Yang pada pertemuan yang telah lalu kita telah membuka pertemuan kita pada pasal yang baru, pada pasal Faslun wa yanbaghi an yurattila fi qira'atihi, hendaknya tartil dalam membaca Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya, وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّرْتِيلِ, sepakat para ulama tentang disunnahkannya tartil dalam membaca Al-Quran. Qala Allah ta'ala, أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Yang pada hakikatnya ini potongan dari surat Al-Muzammil ayat ke-4. Allah firmankan dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Yang ini adalah ayat makkiyah. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berkemul, karena ketika awal-awal wahyu turun kepada Nabi SAW, kemudian beliau menggigil dan berkemul dengan selimut beliau, lalu Allah turunkan lagi wahyu yang berikutnya, yakni surat Al-Muzammil. Qumil layla illa qalila. Qumil layla, perintah untuk salat malam. Ya, berdirilah untuk melaksanakan salat malam. Illa qalila, diistithna, kecuali sedikit. Yakni berdirilah salat malam di sebagian besar malam, illa qalila, kecuali sedikit yang dipergunakan untuk tidur, dikecualikan sedikit untuk istirahat. Nisfahu, kemudian Allah beri lagi pilihan yang lain. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Ya, kalau tidaklah kuat sebagian besar malam, maka nisfahu, maka setengah malam untuk qiyamul lail, setengahnya untuk istirahat. Aw inqus minhu qalila, lalu Allah beri pilihan lain. Atau unqus minhu, kurangi sedikit dari itu, yakni kurang dari setengah malam, qalila, ya kurangi dari setengah, sehingga qiyamul lainnya kurang dari setengah malam, sisanya untuk istirahat. Auzid alaihi, yang sebagaimana pertemuan yang telah lalu sudah kita isyaratkan, sebagian ulama ada yang menafsirkan kurangi dari setengah, yakni sepertiga malam untuk qiyamul lail, 2/3 untuk istirahat. Auzid alaihi, atau tambah dari itu, yakni tambah dari setengah malam, yakni 2/3 malam untuk qiyamul lail, 1/3 untuk istirahat. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tertil. Yang telah kita singgung pada pertemuan yang telah lalu bahwa Al-Muzammil di awal-awal ayat Al-Muzammil hingga satu halaman penuh itu adalah tentang wajibnya qiyamul lail. Wajibnya qiyamul lail atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang ini berlangsung selama setahun. Namun qiyamul lail yang Allah wajibkan tersebut Allah beri pilihan. Ya, boleh sebagian besar malam, boleh 2/3 malam sebagaimana lafaz auzid alaihi, boleh setengah malam nisfahu, boleh juga kurang dari setengah malam. Aw inqus minhu qalila. Ya Allah wajibkan qiyamul lail, namun dengan memberi pilihan kepada Nabi SAW dalam kadar waktunya. Diberi pilihan kepada beliau. Ya, merupakan wajib mukhayyar kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Yang ini berlangsung selama setahun. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas, kanu yaqumuna nahwa qiyamihim fi Ramadan. Ya, adalah mereka, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yaqumuna nahwa qiyamihim fi Ramadan. Mereka biasa salat malam sebagaimana salat malam mereka di bulan Ramadan. Yakni sebagaimana di riwayat yang sahih dalam riwayat Bukhari dan lainnya, bahwa mulai qiyamul lail di awal malam dan berhenti hampir menjelang waktu sahur. Wa kana baina awwaliha wa akhiriha qaribun min sana. Ya, antara awal turunnya surat Al-Muzammil dan akhir surat Al-Muzammil, yakni keringanan tidak sampai fardu ain, qaribun min sana, yakni dalam selang waktu kurang lebih sekitar setahun. Yang setelah berlalu selama setahun, lalu Allah turunkan ayat terakhir dari surat Al-Muzammil yang itu memansuh hukum wajibnya qiyamul lail. Ya, memansuh hukum wajib menjadi lebih ringan, menjadi sunnah muakkadah. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, walaupun memang ulama khilaf bagian mana dari ayat terakhir dari Al-Muzammil tersebut yang memansuh hukumnya. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang memansuh adalah ayat terakhir secara keseluruhan, ya, dari inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna thuluthayil layl, adna min thuluthayil layl. Ya, Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau, ya, berdiri qiyamul layl 2/3 malam hingga akhir ayat. Ya, dari awal hingga akhir ayat terakhir itu memansuh ayat yang sebelumnya. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa bagian yang memansuh ada alima allan tuhsuhu. Ya, Allah mengetahui bahwa kalian tidak akan mampu untuk mengihsanya. Ya, ini menghitung kadar waktunya dan melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang memansuh adalah alima an sayakunu minkum marda. Ya, ada unsur keringanan atau rukhsah bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang yang jihad maupun orang yang ada keperluan. Yaitu yang memansuh. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa yang memansuh adalah bagian faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Bacalah yang mudah. Ya, yang mudah dari Al-Qur'an. Itulah yang memansuh kewajiban qiyamul lail. Ya, intinya walaupun empat pendapat ini khilaf dalam hal bagian yang memansuh, tapi sepakat dalam hal bahwa awal Al-Muzammil tentang wajibnya qiyamul lail itu dimansuh dengan akhir ayat surat Al-Muzammil. Ya, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ya qiyamul lail dimansuh dengan perintah sholat lima waktu. Ya, dan ini pendapat Imam Muqatil bin Sulaiman dan Imam Syafi'i. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa qiyamul lail kewajibannya tidaklah dimansuh. Ya, bahkan tetap wajib bagi setiap muslim untuk melakukan qiyamul lail walau halaba syatin, walaupun sekadar lama waktu untuk memerah susu kambing, yakni walaupun sejenak, tetap wajib untuk melaksanakan qiyamul lail. Dan ini pendapat Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin. Namun yang lebih tepat adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa qiyamul lail kewajiban yang telah dimansuh. Apakah dimansuhnya dengan turunnya akhir Al-Muzammil atau yang memansuhnya kewajiban untuk melaksanakan sholat lima waktu. Ya, wallahu a'lam. Warattilil Qur'ana tartila. Yang Allah perintahkan untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil. Apa itu bacaan dengan tartil? Ya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan iqra'hu qira'atan bayyinatan. Bacalah dengan bacaan yang jelas. Ya, Al-Imam Ad-Dhahhak, ulama tabi'in yang mulia mengatakan iqra'hu harfan harfan. Ya, bacalah huruf per huruf. Ya, sempurna hurufnya. Yang at-tartil secara bahasa asli artinya adalah at-tandhit wa tansiq wa husnin nizam. Ya, mengatur bacaan dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan keteraturan wa yu'akkadul fi'lu bil masdar dalalatan 'ala al mubalaghah 'ala wajhin la yaltabisu fihi ba'dul huruf bi ba'din. Ya, bahkan Allah kuatkan perintah untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil. Warattil Al-Qur'ana tartila. Menunjukkan apa? Menunjukkan penekanan agar membaca Al-Qur'an dengan memperjelas huruf per hurufnya. Ya, tidak tercampur antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Tidak diidghamkan dan tidak pula berlebih-lebihan. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Yang tingkatan dalam membaca Al-Qur'an ada 4 tingkatan. Sebagian ulama ada yang membaginya menjadi 3. Namun apabila dikumpulkan, karena ada khilaf di situ dalam pembagiannya, kalau dikumpulkan dengan semua pembagian para ulama, maka kesimpulannya ada 4 tingkatan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah at-tartil, yakni membaca dengan tenang, ya, dengan penuh tumakninah, dan memperjelas makharijul hurufnya dan menjaga hukum-hukum tajwidnya. Ya, dengan sempurna menjaga hukum-hukum tajwidnya. Ini bacaan yang tertil. Dan ini adalah yang paling afdal sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Waratilil Qur'ana tartila. Lalu ada tingkatan tahqiq. Ya, tingkatan tahqiq yang itu lebih lambat dari bacaan tertil. Ya, lebih lambat dan lebih tenang dari bacaan tertil. Yang ini cocok apabila digunakan untuk dalam rangka pengajaran bacaan Al-Qur'an, ya, kepada orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ini dengan bacaan yang tahqiq. Lalu tingkatan yang lebih cepat dari tertil ada tadwir. Yakni kadar bacaan pertengahan antara tertil dengan membaca cepat. Pertengahan antara bacaan yang tertil dengan bacaan yang cepat dengan tetap menjaga hukum-hukum tajwid. Dan ini tingkatan kedua yang lebih afdol dari tertil. Lalu tingkatan yang paling cepat adalah hadar. Ya, hadar membaca cepat namun dengan tetap menjaga kaidah-kaidah tajwid yang wajib. Yang mat tetap dia membaca dengan kadar mat yang paling minimal sesuai hukum tajwid. Ya, kalau mat jaiz munfasil misalnya, maka dia boleh membaca dengan 2 harakat. Ya, atau mat arid li sukun pun demikian dan seterusnya, tapi tetap menjaga kaidah-kaidah tajwid yang paling minimal dan tidak sampai terjatuh kepada lahan. Namun di antara bacaan yang tingkatan bacaan tersebut yang paling afdol sebagaimana yang Allah perintahkan dalam zahir ayat Al-Muzammil, yakni dengan bacaan tertil. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menguatkannya dengan riwayat. Ya, riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa thabata an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha na'atat qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan harfan. Rawi Abu Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawa riwayat dari Ummu Salamah, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Ummu Salamah menjelaskan bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya ini riwayatnya agak panjang dari Ummu Salamah. Faqalat ma lakum wa salatuhu kana yusalli thumma yanam biqadri ma shalla. Ya, adapun salatnya, Ummu Salamah menjelaskan bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun beliau salat kemudian beliau tidur. Tidur sekadar lamanya salat beliau. Ya, thumma yusalli qadra ma nama. Kemudian beliau bangun salat lagi sekadar waktu lamanya beliau tidur. Thumma yanamu qadra ma shalla. Kemudian beliau bangun lagi. Kemudian beliau tidur sekadar waktu salat beliau hatta asbaha. Ya, hingga masuk waktu subuh. Thumma na'atat qira'atahu fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan harfan. Ya, kemudian Ummu Salamah mensifati bagaimana bacaan Nabi SAW, bahwa bacaan beliau dengan memperjelas huruf per hurufnya. Ya, Al-Imam At-Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini beliau mengatakan hadza haditsun hasanun sahihun gharibun. Ya, hadis ini hasan sahih gharib. Yang hasan sahih gharib ini memang muskil di kalangan para ulama. Bagaimana suatu hadis bisa dicampur dengan 3 kalimat komentar seperti ini, hasan, sahih, gharib. Apakah ini hadisnya gharib? Kalau gharib saja, dalam Sunan At-Tirmidzi kebanyakannya adalah hadis dhaif. Ya, kebanyakannya adalah hadis dhaif. Kemudian kebiasaan beliau menyebutkan rawi yang menjadi masalah dalam hadis tersebut. Hadza haditsun gharibun la na'rifu illa min hadza al-wajh. Itu kebiasaan Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, hadis ini hadis yang gharib, tidak kami ketahui kecuali dari jalan fulan. Lalu beliau sebutkan perawi yang bermasalah. Adapun hasanun sahihun gharibun, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dan lainnya, maksudnya adalah hadis yang gharib, ya, dia memiliki satu sanad. Memiliki satu sanad hasanun sahih. Ya, di situ ada 2 penafsiran, yakni bisa jadi satu sanad tersebut ada ihtimal hasan, ada ihtimal sahih. Yakni tidaklah bisa dipastikan apakah itu derajat pertengahan antara hasan atau sahih. Sehingga kemungkinan dihasankan atau kemungkinan disahihkan. Ya, sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa hasanun sahih, yakni hasan menurut sebagian ulama, sahih menurut sebagian ulama lainnya. Ya, dan hadis ini dari Jalan Laits bin Sa'ad dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ya'la bin Mamlak dari Ummu Salamah. Wallahu alam. Di sini memang ada pembicaraan tentang sanadnya, dan oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau mendhaifkan hadis ini. Namun makna hadis ini tidaklah batil secara otomatis karena dia dikuatkan dengan hadis yang lainnya. Ya, sebagaimana dibawakan berikutnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, dalam hadis yang sahih, wa an Muawiyah ibn Qurrah an Abdullah bin Mughaffal qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u surat al-Fath faraj'a fi qira'atihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mughaffal, ya, bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau membaca Al-Qur'an amal fathi pada ketika fathu Makkah. Ala naqatihi, beliau membacanya di atas untanya. Ya, membaca surat Al-Fath yang beliau mensifati juga bagaimana cara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca surat Al-Fath dengan raja'a, dengan tarji'. Ya, bahkan dilanjutkannya kalau di sebagian riwayat yang lebih lengkap, ya, dari Muawiyah bin Qurrah yang beliau mendengar sahabat Abdullah bin Mughaffal menjelaskan sifat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, laula anni akhafu an yajtami'a an-nasu 'alayya la hakaitu lakum qira'atahu. Ya, seandainya aku tidaklah takut, ya, manusia akan berkumpul di sekitarku, niscaya aku akan contohkan bagaimana bacaan beliau. Karena Abdullah bin Mughaffal pun mencontohkan bacaannya. Ya, di sini disebutkan dan hadisin sahih riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tarji'. Ya, apa itu tarji'? Al-Imam Ibn Hajar menukilkan bahwa tarji' tardirdul qari al-harfa fil haq. Yakni seorang qari, dia menggoyangkan bacaannya huruf-huruf halq. Ya, huruf-huruf yang halq. Sebagaimana tambahan penjelasan Syekh Shu'aib Ar-Naut bahwa maksudnya Nabi SAW memperbagus bacaannya dengan menggoyangkan suaranya. Dengan menggoyangkan suaranya. Yang menunjukkan bahwa bacaan beliau itu kadar yang panjang. Ya, kadar yang panjang tidaklah cepat. Namun sebagian ulama mengatakan ini bukanlah menunjukkan sunnahnya bacaan dengan tarji'. Ya, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir, innama hasala minhu li'annahu kana raqiban. Ya, bahwasanya terjadinya tarji' bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yakni suara beliau bergoyang ketika membaca Al-Qur'an tersebut, bukanlah karena dengan sengaja. Tapi karena beliau membaca Al-Quran di atas kendaraan, ya, di atas untanya yang sedang bergerak, ya, sehingga suara beliau agak bergoyang demikian. Wallahu alam, walaupun apakah bacaan Nabi SAW dengan menggoyangkan suaranya tersebut dengan saja atau tidak sengaja, tapi itu sudah cukup menunjukkan bahwa bacaan beliau tidaklah cepat, ya, ini dengan bacaan yang lambat, ya, sehingga bisa terjadinya suara yang bergoyang ketika mengucapkan huruf halq. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, melanjutkan lagi, ya, sebagaimana kebiasaan Imam Nawawi, beliau biasa membawakan dalil dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian melanjutkannya dengan athar. Ya, athar sahabat atau tabi'in. Pada kali ini beliau membawakan athar dari Mujahid, wa an Mujahidin annahu su'ila عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران وآخر البقرة وحدها. Al-Imam Mujahid, ya, imam yang mulia, ulama tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas, ya, bahkan diriwayatkan dari beliau bahwa beliau diantara ulama yang diriwayatkan menghatamkan Al-Quran setiap malam. Ya, bahwasanya beliau ditanya tentang dua orang yang membaca Al-Quran, yang salah satunya membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, yang lainnya membaca Al-Baqarah saja. Yang lainnya membaca Al-Baqarah saja. Wa zamanuhuma wa zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma sawa. Yang Al-Baqarah dan Ali Imran, dengan orang yang membaca Al-Baqarah saja, secara otomatis mestinya itu berbeda dalam kadar waktunya. Tapi kedua orang tersebut, ya, kadar waktu sholatnya sama. Ya, panjang rukunya sama, panjang sujudnya sama, dan panjang duduknya sama. Ya, padahal yang satu membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, yang satu membaca Al-Baqarah saja. Baik, mana yang lebih afdol di antara kedua orang tersebut? Dijawab oleh Halimah Mujahid, alladhi qara' al-Baqarah wahdaha afdol. Ya, yang membaca surat Al-Baqarah saja itu lebih afdol daripada yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, daripada yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran padahal kadar waktunya sama. Ya, mengapa demikian? Ya, hal ini menunjukkan bahwa bacaan orang yang membaca Al-Baqarah itu lebih tertil daripada orang yang membaca dua surat. Orang yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, bahkan di sebagian riwayat, karena atsar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya dan Imam Ibnu Syaibah dalam musannafnya, dan dalam riwayat Abdul Razzaq ada tambahan. Ya, wa ziyadatul Abdul Razzaq ada tu'dati. Ya, di riwayat Abdul Razzaq ada tambahan. Ya, kemudian Al-Imam Mujahid menyebutkan alasan dari jawabannya. Ya, beliau menyebutkan dari alasan dari jawabannya, Al-Imam Mujahid membaca ayat wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Ya, alasan dari fatwa beliau adalah, dan ini adalah Al-Qur'an, faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. Yang kami faraqnahu, yakni kami tafsilkan, karena itu memang faraqna, ulama ada beberapa penafsiran. Yang itu pun secara qiraat ada dua qiraat. Ada yang dengan takhfif, yakni faraqnahu, ra'nya tidak tasydid. Ada yang membaca dengan tasydid, faraqnahu. Yang maknanya adalah kami jelaskan yang halal dan haramnya. Atau kami jelaskan yang hak dan yang batil. Ya, adapun dengan tasydid, kami turunkan secara berangsur-angsur. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Ya, kenapa diturunkan secara berangsur-angsur? Ada penjelasan halal dan haram. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Ya, agar engkau wahai Muhammad membaca Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an tersebut kepada manusia 'ala mukthin. Ya, dengan perlahan. Ya, dengan perlahan sehingga tidak membaca cepat. Ini yang menjadi dalil dari Imam Mujahid bahwasanya, ya, orang yang membaca Al-Qur'an ya dengan kadar yang sedikit namun dengan bacaan yang tartil, maka itu lebih afdol. Karena itu lebih sesuai dengan zahir Al-Qur'an. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan dari Ibnu Abbas, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la an aqra suratan uratiluha ahabbu ilayya min aqra al-Qur'ana kullahu. Ya, bahwasanya aku membaca satu surat uratiluha dengan tartil itu lebih aku sukai daripada aku membaca Al-Qur'an seluruhnya. Yang membaca seluruh Al-Qur'an tidak dengan tartil. Yang atsar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dawud, ya, dari jalan Abu Hamzah dari Ibnu Abbas. Yang aslinya ini adalah pertanyaan yang ditujukan kepada Ibnu Abbas, ya, bahwa beliau ditanya oleh Abu Hamzah ini, aqul Ibnu Abbas inni sari'ul qira'ah wa inni laqra'ul qur'ana fi thalath. Ya, wahai Ibnu Abbas, saya ini bacaannya cepat dan sungguh saya bisa menghatamkan Al-Qur'an dalam 3 hari. Lalu dijawab oleh Ibnu Abbas dengan demikian. Ya, la an aqra'al baqarata uratiluha fa atadabbaraha khairun min an aqra'aha kama taqul. Ya, sungguh aku membaca Al-Qur'an dengan mentartil dan mentadabbur itu lebih aku sukai daripada aku membaca sebagaimana yang engkau katakan. Ya, ini atsar ini pun diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam istidkar beliau, ya, dengan sanad beliau sendiri, ya, dengan lafaz yang lebih mirip. Dengan nafas yang mirip. Dan ada tambahan dalam riwayat Al-Istidkar, fa in kunta labudda fa'ilan faqra ma tasma'uhu udhunaka wa yafqahuhu qalbuka. Ya, kalaulah engkau mau membaca cepat, maka bacalah dengan bacaan yang bisa didengar telingamu dan bisa dipahami oleh hatimu. Ya, tapi intinya adalah bahwa Ibnu Abbas menyarankan agar membaca tidak terlalu cepat. ya dengan bacaan yang bisa ditangkap oleh telinga dan bisa dipahami oleh hati. Wallahu a'lam. Setelah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau membawakan athar Abdullah bin Abbas, ya sebelumnya athar dari Mujahid, yang sebelumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu Al-Imam Nawawi melanjutkan waqad nuhiya 'anil ifrati fil isra'. Ya, dan sungguh telah dilarang dari berlebih-lebihan dalam hal terlalu cepat. Ya, terlalu cepat dalam membaca Al-Qur'an. Wa yusamma al-hadz, dan hal ini dinamakan al-hadz. Ya, ini membaca dengan saya tidak tahu wallahualam bahasa yang lebih tepat seperti komat-kamit. Ya, membaca dengan cepat seperti itu. Ya, sungguh ada athar riwayat yang melarang hal tersebut. Membaca dengan komat-kamit mulut yang terlalu cepat. Fa tsabata 'an Abdullah bin Mas'udin, dan sungguh telah sah athar dari Abdullah bin Mas'ud, anna rajulan qala lahu, bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada beliau, inni aqra' al-mufassal fi rak'atin wahidah. Ya, sungguh saya membaca al-mufassal. Al-mufassal itu kadar dari surat Qaf sampai akhir surat An-Nas. Ya, surat Qaf, surat 50 sampai surat An-Nas. Sebagian ulama ada yang memasukkan surat Al-Hujurat. Ya, hanya berbeda satu surat. Al-Hujurat sampai surat An-Nas. Ya, sungguh saya membaca Al-Mufassal, yakni Qaf sampai An-Nas dalam satu rakaat. Faqala Abdullah bin Mas'udin. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, hadzan ka hadzi syi'ri. Ya, bacaan seperti itu hanya bacaan ya komat kamit saja, senandung yang cepat seperti senandung syair. Ya, seperti senandung cepatnya syair. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Ya, sungguh ada suatu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an namun bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Ya, ini tidak bisa, tidak sampai derajat tadabbur. Ya, tidak memahami apa yang dia baca karena saking terlalu cepatnya. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Ya, namun bacaan yang lebih bagus adalah apabila bacaan tersebut ya mengena di hati. Ya, dan tertancap di hati sehingga hal tersebut bisa bermanfaat. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa hadza lafzu Muslimin fi ihda riwayatihi. Ya, hadis athar ini diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkannya dengan ringkas ya tanpa menyebutkan sesungguhnya ada suatu kaum sampai akhirnya itu tidak disebutkan di lafaz Bukhari. Namun yang lafaz seperti ini adalah lafaz Muslim. Ya, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Di sini Abdullah bin Mas'ud menghukumi bahwa bacaan yang cepat seperti itu, bacaan Al-Mufassal, yakni dari surat Qaf sampai akhir dalam satu rakaat itu bukanlah bacaan yang bagus. Ya, karena hanya membaca cepat dan tidak bisa tadabbur. Ya, tidak melewati kerongkongannya. Ya, yang ini adalah sifat yang tercela. Ya, sebagaimana Nabi SAW sifatkan sifat-sifat orang Khawarij. Yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Ya, mereka kaum yang dicela oleh Nabi SAW adalah kaum yang membaca Al-Qur'an. Ya, namun tidak melewati kerongkongan mereka. Ya, tidak mentadaburi dan tidak memahami apa yang mereka baca. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Yang mereka keluar dari busur panahnya sebagaimana keluar dari busurnya sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Oh, mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Yang menyimpang dari ajaran yang benar karena membaca Al-Qur'an tidak dengan tadabbur. Ya, athar ini pun menguatkan dalil-dalil sebelumnya ya bahwa bacaan Al-Qur'an dengan cepat itu bacaan yang tidak bagus. Yang Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang mulia yang banyak ya bahkan bisa dibilang sahabat as-sabiqun al-awwalun yang membaca Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Ya, bahkan sebagian riwayat menyebutkan bahwa beliau membaca seluruh Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara sahabat yang membaca seluruh Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sedikit sahabat yang membaca seluruh Al-Qur'an kepada atau mendengar talaqqi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membaca cepat di sini itu adalah bacaan yang tidak bagus. Ya, karena apa? Karena itu tidak bisa menghasilkan atau tidak terpenuhinya tadabbur ketika membaca cepat tersebut. Barangkali ada yang berpikir, loh ini membaca Al-Mufassal dalam satu rakaat. Ya, Al-Mufassal itu dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Ya, yang kurang lebih itu sekitar 4 juz. Ya, 4 juz lebih sedikit. Loh, bukankah pernah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau membaca, ya, sebagaimana dalam hadis Hudzaifah dan hadis Ibnu Abbas, bahwasanya pernah Nabi SAW membaca Al-Baqarah, ya, membaca An-Nisa, membaca Ali Imran dalam satu rakaat. Ya, dalam satu rakaat, bahkan itu 6 juz dalam satu rakaat. Apakah tidak berlawanan dengan riwayat ini? Maka jawabannya adalah tidak. Ya. Bacaan yang tercela ini, yang dia membaca Al-Mufassal dalam satu rakaat, sisi tercelanya bukan dari sisi banyaknya, yakni tapi dari sisi membaca banyak dengan cepat. Ya, membaca bacaan yang banyak dengan cepat. Adapun hadis Hudzaifah dan hadis Ibnu Abbas yang Nabi SAW membaca 6 juz, ya, Al-Baqarah sampai An-Nisa, itu beliau tidak membacanya dengan cepat. Ya, dengan dalil apa? Dengan dalil riwayat yang lain tambahan bahwasanya idza marra bi ayati rahmatin sa'alaha wa idza marra bi ayati adzabin ista'adha minha. Bahwa apabila Nabi SAW ketika itu, ketika membaca 6 juz tersebut, ketika melewati ayat rahmat maka beliau berhenti meminta rahmat. Ya, ketika melewati ayat azab beliau berhenti berlindung dari azab. Yang menunjukkan bahwa beliau tetap tadabbur apa yang beliau baca. Ya, tidak membacanya terlalu cepat sehingga tidak paham apa yang dibaca. Ya, tapi bacaan walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Ya, tapi bacaan yang dianjurkan adalah bacaan dengan tertil. Yang sebagaimana Allah perintahkan, warattilil qur'ana tartila. Yang itu adalah bacaan yang mengena di hati sehingga bisa membekas dan bisa bermanfaat bagi kehidupan seorang hamba. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala qala al-ulama'u at-tartilu mustahabbun litadabburi wa ghairihi. Ya, para ulama berkata bahwa membaca Al-Qur'an dengan tartil adalah mustahab. Ya, disukai atau disunnahkan. Yang sebagaimana sudah kita sebutkan, membaca dengan kadar yang lain, ya, apakah dengan tahqiq atau dengan tadwir atau dengan hadar, itu pun dibolehkan. Ya, hal tersebut pun dibolehkan. Litadabburi wa ghairihi, namun bacaan tartil lebih disukai agar bisa tadabbur. Ya, agar bisa mentadabburi apa yang dibaca. Ya, sedangkan tadabbur sudah kita jelaskan bahwa ya Allah wajibkan untuk mentadabburi Al-Qur'an sesuai kapasitas masing-masing muslim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ya, ini adalah Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau, ya, agar ayat-ayatnya ditadaburi. Ya, bahkan Allah cela orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Ya, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah, ya, ini istifham inkari. Ya, mengapakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Apakah di hati mereka itu ada gemboknya? Ya Allah, isyaratkan tercelanya orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Ya, di antara salah satu cara, salah satu wasilah untuk mentadaburi Al-Quran adalah dengan membaca dengan tartil. Wali ghairihi, dan juga dengan sebab lainnya. Ya, ini ada tujuan lain dalam membaca tartil. Sebagaimana dalam pasal-pasal yang telah lalu, bahwa bacaan yang tartil lebih menghasilkan khusyuk. Ya, lebih menghasilkan khusyuk dan lebih memungkinkan untuk bisa menangis ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana telah kita jelaskan di 3 pasal dan 2 pasal sebelum ini. Qalu wa li hadha yustahabbu at-tartilu lil ajami alladhi la yafhamu ma'nahu. Ya, oleh karena itu disukai pula membaca tartil bagi orang ajam. Ya, ajam adalah orang non Arab. Ya, selain Arab itu dinamakan ajam dari suku bangsa manapun. Ya, apakah Indonesia atau Eropa atau Afrika atau lainnya, intinya adalah orang yang bahasa aslinya bukan bahasa Arab. Itu dinamakan ajam. Ya, disunahkan pula tartil baik bagi orang ajam juga. Ya, bagi orang yang tidak paham maknanya. Li'anna dhalika aqrabu ila tawqiri wal ihtiram. Loh, bukankah orang ajam itu tidak paham apa yang ia baca? Namun tetap disunahkan membaca tartil. Mengapa? Karena hal tersebut adalah lebih dekat dari, yakni lebih dekat kepada penghormatan Al-Quran. Ya, lebih menghargai Al-Quran ketika membacanya dengan tartil. Walaupun ia tidak paham apa yang ia baca. Dengan gaya baca apapun. ya apakah dengan tertil atau dengan baca cepat. Orang ajam yang tidak mempelajari bahasa Arab tidak memahami, namun tetap disunahkan baginya untuk membaca dengan tertil. Wa asyaddu ta'thiran fil qalb. Ya, dan hal tersebut adalah lebih besar pengaruhnya di hati seorang hamba, walaupun dia ajami, yang tidak memahami Al-Quran. Karena paling tidak dia telah memenuhi perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tertil. Ya, wallahu alam, ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Karena pasal yang selanjutnya sudah masuk ke pasal yang baru. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Farian yang sudah memberikan materinya di kesempatan pagi hari ini. Dan saat ini sahabat Ismail Radio kita buka untuk sesi tanya jawab di 021-849-94343 dan 021-8497-0055 dan nomor handphone 0852-6277-4774. Baik, ini kita buka dari WhatsApp yang masuk dari Bapak Hendra di Ciputat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan hukum mengikuti nada Masyekh Qura, Ustaz, dari Bapak Adib di Mampang. Bapak Adib atau Bapak Hendra? Ini pertanyaan ya Bapak Hendra tadi. Barakallahu fik terhadap Pak Hendra yang menyimak kajian kita pada pagi ini, bagaimana hukum mengikuti bacaan masyayikh tertentu ya dalam membaca Al-Quran. Ya, wallahu alam, bukanlah kebiasaan para sahabat sebagaimana dinukil dari mereka, mereka meniru bacaan orang lain. Meniru bacaan orang lain dalam membaca Al-Quran. Masing-masing mereka punya gaya bahasa sendiri atau gaya bacaan sendiri. Ya, buktinya Nabi SAW memuji bacaan Abu Musa Al-Ash'ari. Ya, memuji bacaan beliau. Dan juga suka mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud. Ya, tapi kita tidak dapat nukilan bahwa para salafus salih yang lain, yakni sahabat yang lain, mengikuti bacaan para sahabat yang dipuji oleh Nabi SAW. Ya, tidak pula para sahabat mengikuti gaya bacaannya Abu Musa. Ya, tidak pula mengikuti gaya bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Ya, kalaulah dia mengikuti bacaan masyayikh tersebut karena kebiasaan mendengar, ya, karena suka mendengar murattal dari syekh tersebut sehingga mengikuti ittifaqan, ya, secara tidak sengaja itu pun gaya bacanya mengikuti, ya, maka hal tersebut ya ana harap tidaklah mengapa, ya, karena itu irtijalan, bukan dalam hal sesuatu yang disengaja, ya, tapi karena telinganya kebiasaan mendengar maka lisannya otomatis melakukan hal yang demikian, membaca dengan cara yang demikian. Ya, ana harap itu tidaklah mengapa. Namun orang yang menyengaja bacaan syekh tertentu, apakah syekh ini atau syekh itu, dengan mengaja, apalagi apabila dia meyakini bahwa hal tersebut adalah sunnah misalnya, sesuatu yang disunnahkan, maka ini hendaknya tidak dilakukan. Dan ana khawatir ini bisa terjatuh kepada bid'ah. Ya, karena Allah perintahkan dengan tartil secara mutlak. Ya, membaca Al-Quran dengan tartil secara mutlak. Sehingga mengkait bacaan tartil dengan person per person tertentu. Yang itu tidak Allah jelaskan tafsilnya dalam Al-Quran. Dan tidak pula dalam sunnah Nabi SAW. Ini masuk, saya khawatirkan termasuk dalam sebagian ulama menyebutnya bid'ah idhofiyah. Ya, ini dia mengkaitkannya dengan sesuatu tertentu atau bacaan syekh tertentu. Ya, hendaknya ini tidak dilakukan. Terlebih lagi kalau suaranya sebenarnya itu tidak kuat untuk mengikuti syekh tersebut sehingga menyebabkan cacat dalam hal kaidah tajwid. Ya, cacat dalam hal kaidah tajwid menyebabkan lahan khafi apalagi lahan jali. Ya, hendaknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Baik, ini kita buka dari WhatsApp yang kedua dari Bapak Adib di Mampang. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca broadcast dari teman, kalau ada syekh yang membaca cepat dengan maksud untuk murojaah dan target dia 1 juz itu 15 menit dan dalam sehari dia membaca 10 juz. Itu bagaimana, Ustaz? Syekh, apa syekhnya memerintahkan? Enggak tahu, mungkin syekhnya membaca sendiri, muraja sendiri mungkin. Ya, barakallahu fik terhadap Pak Adib. atau mungkin kepada para penghafal Al-Quran yang dia berniat membaca Al-Quran dengan cepat, ya bahkan satu juz 10-15 menit. Wallahualam, saya tidak terbayang bagaimana bacaannya ini, bagaimana bacaan tajwidnya. Saya pun pernah, ya pernah ketika setoran membaca cepat kepada guru saya, tapi itu maksimal paling 25 menit, setengah jam, satu juz. Itu pun dengan usahakan menjaga tadi, ya menjaga kaidah tajwid yang paling pendek. Ada pun 15 menit, wallahualam saya tidak bisa menghukumi bagaimana bacaannya sebelum saya mendengar. Ya, sebelum saya mendengar bagaimana bacaan orang tersebut. Apakah ya sebagaimana yang diisyaratkan tidak bagusnya oleh Ibnu Mas'ud, yakni hadzan ka hadzi syi'r, yaitu hanya qomat qamit saja. Ya, qomat qamit sebagaimana bacaan syair. Yang ini pun ya sebagaimana jelaskan Imam Nawawi, itu isyarat tidak bolehnya terlalu cepat dalam hal membaca. Ya, terlebih lagi kalau menyebabkan cacat dalam segi makharijul huruf. Yakni kalau membaca terlalu lambat, dikhawatirkan tawalludul huruf, yakni menambah huruf yang tidak ada dalam Al-Quran. Kalau membaca terlalu cepat, dikhawatirkan idghamul huruf, ya dikhawatirkan dia justru memasukkan huruf satu ke huruf yang lainnya, padahal dua huruf itu berbeda. Ya, maka hendaknya sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi, dan ada athar dari Abdullah bin Mas'ud, hendaknya tidak membaca terlalu cepat. Kalaupun membaca cepat, yakni sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, dengan membaca hadar, membaca cepat yang itu tetap menjaga kaidah tajwid yang paling minimal. Tetap menjaga kaidah tajwid yang paling minimal. Ya, tidak sampai menyebabkan cacat dalam hal tajwidnya. Adapun menghukumi bacaan orangnya, saya tidak bisa menghukumi sebelum saya dengar. Wallahu a'lam. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Adib di Mampang. Semoga bermanfaat, dan kini kita menuju ke kesimpulan sekaligus ya kesimpulan Ustaz. Barakallahu fikum para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Qur'an, yang pada pembahasan kali ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang membawakan pasal yang masih berhubungan dengan pasal sebelumnya, menekankan tentang tertil dalam hal membaca Al-Qur'an. Ya, dengan bacaan yang tenang, dengan membaca, dengan mempertahankan atau dengan mengamalkan semua kaidah-kaidah tajwid. Dan itu adalah bacaan yang paling afdol. Sebagaimana yang Allah ya perintahkan sendiri dalam Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Isra, ya Allah turunkan Al-Qur'an, litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, agar engkau membacakannya kepada manusia dengan perlahan. Ya, membaca Al-Qur'an dengan perlahan, dan itu adalah lebih bagus dan lebih bermanfaat. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa hal tersebut membaca dengan tadabbur, dengan tartil, itu lebih bermanfaat dan lebih menancap di hati. Walaupun memang ada cara membaca lainnya, tapi tidak, kalaupun membaca cepat, tidak sampai tidak boleh hingga menyebabkan bacaan tersebut cacat dari segi kaidah tajwid. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan isyarat bahwa larangan membaca terlalu cepat. Ya, adapun hukum orang per orang apakah membaca ini cepat atau bagaimana, maka orang tersebut dia lebih tahu apakah, kalau dia paham tajwid, tentu dia lebih tahu apakah dia cacat dalam hal tajwidnya atau tidak. Atau ketika ustadz yang paham kaidah tajwid, sehingga ketika mendengar langsung dia bisa menghukumi. Ya, adapun pertanyaan seperti ini yang tidak ada contoh bacaannya, maka saya tidak bisa memberikan kecuali gambaran global saja. Ya, gambaran global sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, boleh membaca hadar dengan tetap membaca tajwid, tidak boleh membaca terlalu cepat yang itu sebagai seperti qomat qamit orang yang bersyair, yang menyebabkan cacat dalam hal biasanya mengidghamkan huruf ke huruf lainnya. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Apabila ada yang benar, maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada pertanyaan satu. Ya, kita kasih dari Bapak Helmi. Ustaz, saya pernah mendengar seorang imam membaca Al-Fatihah dalam satu kali nafas. Itu bagaimana, Ustaz? Ya. Barakallahu fiik terhadap Pak Helmi yang menyimak kajian kita pagi hari ini. Bagaimana orang yang membaca Al-Fatihah dengan satu kali nafas? Ini pun sudah pernah ditanyakan kepada kita. Yang lebih afdol adalah membaca dengan memotong ayat per ayat. Ya, sebagaimana hadis Anas bin Malik dari Riwayat Bukhari, kanat qira'atuhu maddan. Bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah ar-rahman dan ar-rahim. Bahwasanya bacaan Nabi SAW dengan membaca matnya bismillahirrahmanirrahim, membaca mat dalam bismillah ar-rahman dan ar-rahim. Dan dalam hadis yang lain dari sahabiat yang lain bahwa Nabi SAW membaca bismillahirrahmanirrahim putus, alhamdulillahirrabbilalamin putus, dan selanjutnya diputus per ayat. Dan itu adalah lebih afdol, memutus bacaan dengan ayat per ayat. Apakah boleh membaca dengan wasal dari awal hingga akhir, atau mewasal, menyambung bacaan dari ayat 1 hingga ayat 4 atau 5 misalnya, dengan satu kali nafas? Ya. Kalau kita perhatikan hadis-hadis dari para sahabat yang mensifati bacaan Nabi SAW, ada hadis fi'li, ya, hikayatu fi'l. Para sahabat yang menghikayatkan perbuatan Nabi SAW. Ya, ada pun hikayatul fi'l, ya, perbuatan Nabi SAW, ulama usul fiqh memang khilaf dalam hal menghukumnya, namun yang lebih tepat adalah semata-mata mujaradul fi'li la yadullu ala al-wujub. Semata-mata perbuatan Nabi SAW tidaklah menunjukkan hal tersebut kepada wajib, yakni hal tersebut kepada sunnah yang lebih tepat. Yakni membaca dengan memotong ayat per ayat itu adalah sunnah. Ya, sunnah. Sehingga orang yang menyelisihi hal tersebut tidak bisa dikatakan dia melakukan hal yang haram. Ya, tidak bisa dikatakan dia melakukan sesuatu yang haram. Hanya saja dia, sebagai ulama ada yang menghukumnya makruh, sebagai ulama ada yang menghukumnya khilaful aula. Ya, makruh dia melakukan, kalau meninggalkan hal tersebut maka dia lebih baik dan mendapat pahala. Sebagai ulama ada yang menghukumnya khilaful aula. Ya, baik selama dia baca Al-Quran namun dia melakukan hal yang mafdul, hal yang kurang utama. Yang lebih utama adalah memotong ayat per ayat. Itu dengan catatan kalau dia tetap menjaga tajwid. Ya, dengan tetap menjaga tajwidnya satu nafas dari awal Al-Fatihah hingga akhir. Kalau sampai cacat bacaan tajwidnya, tentu ini baru masuk ke hal yang dilarang. Ya, dengan satu nafas plus dia cacat dalam hal tajwid. Karena di situ kan ada matlazim mutsaqqal kalimi waladdallin. Itu tidak boleh, dotnya tidak boleh kurang dari 6 harakat. Ya, kalau cacat dalam hal matnya terutama, ya, atau makhrajnya terlalu cepat, baru dia masuk kepada hal yang dilarang. Wallahu a'lam. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Helmi. Silakan Ustaz Antum tutup. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga Allah beri kita taufik agar bersemangat membaca Al-Quran, terutama dengan tertil. Walaupun memang ada kalanya dibolehkan apabila dalam rangka murajaah dengan bacaan yang hadir, yakni tetap membaca cepat dengan menjaga kaidah-kaidah tajwid. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kita taufik agar senantiasa membaca Al-Quran, ya, dengan tertil, dan Allah memberikan kita istiqamah dalam hal tersebut. Wallahu alam, apabila ada yang benar maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun apabila ada yang salah, maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan.